Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu poin penting ketika Allah menjelaskan siapa Tuhan itu, dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan dengan bahasa Allah, dialah sebagai pelindung manusia. Yang namanya pelindung itu melindungi dari segala ancaman, bahaya yang tentu akan membinasakan manusia. Maka dalam surah Al-Falaq Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Allah tegas di sana di ayat kedua mengatakan, siapa yang akan mengancam itu? Setiap zat yang Allah ciptakan, min kulli syarr, kejahatan yang Allah ciptakan. Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Shaffatut Tafasir mengatakan, apa penafsiran yang dimaksud dengan ma khalaq? Ma khalaq itu adalah semua ciptaan-ciptaan Allah, baik jin, manusia, binatang buas, binatang yang paling kecil yang berpotensi akan membinasakan, mengancam manusia. Maka salah satu perlindungan Allah dari segala bentuk ancaman-ancaman tadi, manusia dituntun, ditunjukkan melalui apa? Melalui panduan kehidupan. Maka Islam itu adalah hakikatnya aturan. Aturan untuk apa? Aturan yang bisa menyelamatkan manusia dari setiap ancaman. Maka hakikat Allah menjadi pelindung bukan hanya sebatas dibaca ayat itu sebagai ruqyah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana ayat itu dikoneksasikan dengan konsep ajaran Islam yang diamalkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Contoh Allah sebagai pelindung, misalnya Allah telah menghalalkan kepada kita makanan-makanan yang baik. Kulu washrabu halalan tayyiba. Allah katakan makanan yang halal itu makanan yang betul-betul diterima oleh tubuh, tidak mengandung racun, tidak mengandung pengawet, tidak mengandung zat-zat yang membahayakan tubuh kita. Di ayat lain juga Allah katakan, jangan sekali-kali makan makanan binatang yang itu khabithah, menjijikkan. Makanan-makanan yang diharamkan, hurimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan kepada kalian al-maitah bangkai, waddam darah, walahmul khinzir, begitupun juga daging babi. Itu semua ketika Allah katakan, wujud nyata Allah melindungi kepada manusia. Siapapun manusia, apakah dia muslim, termasuk non-muslim. Tetapi ketika ayat-ayat tadi tidak diindahkan oleh manusia dan berlindungnya kepada hawa nafsu dan kesenangan, maka jangan salah ketika misalnya hakikat habitat virus corona itu ada pada binatang buas, habitatnya ada pada binatang yang menjijikkan. Kemudian hari ini mewabah, pindah tempatnya. Kenapa? Sebab tempat habitat mereka dibinasakan oleh manusia, dikonsumsi oleh manusia, kemudian menjadi makanan, jadikan sop, yang padahal dalam Allah ayat lain mengatakan masih banyak binatang yang bisa kita konsumsi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Andai saja corona itu bisa diajak dialog, mungkin mereka akan mengatakan, jangan salahkan kami, kami ini adalah makhluk Allah. Memang potensi kami ini buas, membinasakan manusia. Tetapi ketika ditanya kenapa bisa pindah kepada tubuh manusia, sebab manusia menghabisi tempat tinggal kami, binatang-binatang itu yang tidak punya dosa. Binatang-binatang itu dizalimi tanpa menggunakan cara-cara yang disesuaikan dengan Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka kalau sudah begitu, apa dan bagaimana pola kita? Tidak ada obat cara kita berlindung kecuali kembali kepada aturan Allah. Yang pertama adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. At-tahuru syatrul iman. Rasul 14 abad yang silam sudah mengatakan, ketika kalian akan tidur, cuci tangannya, cuci kakinya, wudu sebelum tidur, makan juga sama begitu. Makanan yang halal, yang thayyib, tangan mesti bersih. Kemudian juga ketika kita akan membilas bangun tidur, jangan langsung kita langsung menggunakan gayung itu, tapi cuci dulu tangannya. Dan Allah itu sudah menyampaikan penjagaannya lewat ilmu-ilmu fikih. Namun sayang, kadang-kadang manusia takutnya bukan sama aturan Allah, malah takut sama wabahnya, yang wabah itu sudah mau mengancam manusia. Masih ada yang takut manusia bukan dengan Allahnya, tapi takut dengan matinya. Lagi-lagi harus dengan apa lagi Allah mengindahkan, mengingatkan manusia, kalau seandainya bukan dengan kenal sama Allah melalui virus-virus ini. Ma'asyiral muslimin yang Jumat rahimakumullah, maka kenapa kita dianjurkan makan minum diawali dengan doa, diakhiri dengan doa? Sebab Allah yang menjinakkan semua binatang-binatang itu. Andai saja Allah berkehendak tidak, maka tidak ada yang bisa melakukan apapun kecuali izin Allah. Binatang itu hanya makhluk. Binatang itu hanya ciptaan yang paling kecil. Mungkin masih banyak yang lebih kecil lagi. Maka disitulah pentingnya kita isti'adzah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sebab apa yang kita tahu itu hanya terbatas sebatas apa yang kita lihat. Di balik itu kita tidak tahu, Allah lah yang mengurus segala-galanya. Maka Allah menjadi pelindung, hakikatnya adalah bagaimana kita berlindung kepada Allah dengan menjalankan semua perintah Allah dalam semua aspek kehidupan, dengan mentaati sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah identitas Islam. Mudah-mudahan kita melalui pelajaran penting ini mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan tentu apa yang mesti kita ambil dan apa yang mesti kita tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصلي وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الايه معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini marilah kita jadikan momen yang istimewa. Sayyidul ayyam, hari Jumat ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari ini. Maka janganlah lewatkan kesempatan ini, marilah kita bermunajat, mengikhlaskan hati kita, menundukkan kesombongan kita. Mohon ampunan atas segala kesalahan dosa, yang dosa itu bisa jadi mungkin dilakukan bukan oleh kita, tetapi ada orang lain yang melakukannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memaafkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencabut segala wabah penyakit yang mendera bangsa kita, umat Islam di dunia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انفعنا البلاء والغلاء والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين